وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، Insya Allah kita lanjutkan kembali pelajaran hari ini di pembahasan mengenai sorof ya. Nah, masih pembahasan mengenai tasrif fi'il untuk fi'il mudo'af. Nah, tasrif untuk fi'il mudo'af. Nah, terakhir kita sudah membahas mengenai apa? Sampai pola ifta'ala ya. Sampai pola ifta'ala. Sampai pola ifta'ala ya. Nah, terakhir. Nah, ifta'ala. Sebelumnya ada juga pola tafa'ala dan tafa'ala ya. Tafa'ala dan tafa'lala ya. Tafa'ala dan tafa'lala. Nah, sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini, nah kita coba dulu untuk melihat hafalan tasrif ya, hafalan tasrif asli untuk tiap-tiap wazan yang ada ya. Yang pertama silahkan Muhammad Alfian. Silahkan untuk Muhammad Alfian tasrif asli untuk tasabbaba. Tasabbaba itu. Ya. Tasabbaba ya tasabbabu tasabbuban mutasabbibun mutasabbabun. Tasabba la tatasabba mutatas muta mutasabbabun. Aduh, ulangi Ustaz. Tasabbaba ya tasabbabu tasabbuban mutasabbibun mutasabbabun. Tasabba la tatasabba mutasabbabun mutasabbabun. Tusubbiba yutasabbabu. Betul ya. Selanjutnya Fajar, silahkan untuk Fajar tadom mama. Tadommana yatadommamu tadommu man mutadommimun mutadommamun tadomma la tatadomma mutadommamun mutadommamun udummu ma yatadommamu. Oh ya. Selanjutnya Alif, silahkan untuk Alif pola tahofa. Tahofa. Tahofa yatakhafu takhafan mutakhafun mutakhafun takhafa la tatakhafa mutakhafun mutakhafun tukhufa yutakhafu. Ya betul ya, tukhufa dan yutakhafu. Selanjutnya Bayu, nah, silahkan pola tasaro ya, silahkan tasrif tasaro. Ustaz, tasaro ya tasaru tasaruran ya, mutasar mutasarruru tasaro ya tasaru tasaron ya. Yang pola apa ini sudah? Tasaro ya, pola tafa'ala. Oh. Tasaro ya tasaru tasaruron. Tasaron ya. Tasaron. Mutasarun. Iza. Ya betul, mutasarun. Mutasarun, mutasarun. Tasarro, la tatasarro. Mutasarun, mutasarun. Tasurro, yutasarru. Nah, betul ya. Selanjutnya Fadel, nah silahkan. Tasrif taroda. Silahkan Fadel. Taroda ya. Jadi wadana kurang jelas suaranya. Kurang jelas ya model. Mungkin jaringannya. Dilihat dulu aja ya, gak apa-apa. Selanjutnya pola Muhammad Alfian. Nah, selanjutnya coba fiil ibtarlo. Ibtarlo. Ya. Ibtarro yabtarru ibtir ibtiraron. Ibtirlon. Ibtarro. Apa Ustaz? Ya silakan ulangi. Ibtarro yabtarru ibtiraron. Mubtirun. Mubtarun. Mubtarun, mubtarun. Ya. Mubtarun, mubtarun. Ibtarro. La tabtarro. Mubtarun, mubtarun. Uptur, uptir, upturro. Upturro. Yubtarru. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya Fajar, nah, silahkan ihtajja. Ihtajja, yahtajju, ihtijajan, muhtajjun, muhtajjun, muhtajjun. Ihtajja, la tahtajja, muhtajjun, muhtajjun, uhtujja, yuhtajju. Tuh, nah, selanjutnya Alif, istadda. Istadda, yastaddu, istidadan. Mustadun, mustadun, istadda, la tastadda, mustadun, mustadun, ustud, ustudda, yustaddu. Ya, betul ya. Selanjutnya terakhir Bayu, silahkan ibtalla. Ustaz, ibtalla, Ustaz. Ya, ibtalla. Ibtalla, yabtallu, ibtilalan, mubtallun, mubtallun. Ibtalla, la tabtalla, mubtallun, mubtallun. Ubtulla, yubtallu. Oh ya. Nah ya, ini untuk tasrif yang kemarin. Nah ini yang penting insya Allah ya udah hafal tasrif-tasrif yang sudah ada. Yang penting dibiasakan menggunakan apa? Menggunakan fi'il mudhaf. Nah, dan ingat, nah di sini kemarin kita jumpai pada ifta'ala fi'il mudhaf ada khususan, yaitu jazmnya bisa berupa 4 jenis ya. Bisa di fathah, di domah, di kasroh, dan di sukun. Lalu kita masuk ke wazan selanjutnya, yaitu ada wazan infa'ala ya, wajan infa'ala yanfa'ilu infi'alan ya, infa'ala yanfa'ilu infi'alan, jadi insalla yansallu insilalan, insalla insallu insilalan, munsallun munsallun, insalla latansalla munsallun munsallun, unsila yunsallu. Nah ini juga sama, dia banyak kata-kata yang sama, kalimah-kalimah yang sama. Nah, ini ada kalimah-kalimah yang sama. Ini kasusnya ya, alasannya apa? Ya, karena tidak bisa memberikan variasi harokat yang ada. Nah, jadi banyak yang sama ya. Insallah insallah yansalu insilalan munsalun munsalun, insallah latansala munsalun munsalun, unsila yun salung. Nah, ini secara umum mirip di, secara umum mirip dengan sebelum-sebelumnya ya. Nah, untuk tasrif far'i, nah ini sama saja seperti biasa, insala insala insalu insalat insalata insalalna. Nah, ini mulai dari seperti biasa, mulai dari orang ketiga perempuan jamak, dia lamnya di pisah antara satu dan lainnya, dipisah, tidak dijadikan satu menjadi tasdid lagi. Jadi insalalna, insalalta, insalaltuma dan seterusnya. Begitu juga mudori, yansalu, yansalani, yansaluna, tansalu, tansalani, yansalilna, yansalilna. Nah, ini sama, lamnya dipisah, tidak disatukan lagi ya. Nah, ini untuk orang perempuan jamak, nah lamnya dipisah ya, ain fi'il dan lam fi'ilnya dipisahkan. Nah, seperti mudhaf pada umumnya ya. Nah, adapun masdar, nah, kalau masdar sama bisa mufrad, musanna dan jamak, insilalan, insilalaini dan insilalatin. Kalau isim fa'il, nah isim maf'ul sama ya, nah bentuknya sama, isim fa'il dan isim maf'ul, dia bisa mufrad, musanna, jamak, bisa laki-laki, perempuan, munsalun, munsalani, munsaluna, munsalatun, munsalatani, munsalatun. Ini sama isim fa'il dan isim maf'ulnya. Nah, untuk fi'il amar, nah insalla, insalla, insalu, nah ini mirip dengan fi'il madi ya. Tapi yang perempuannya beda ya, insali, insalla, insalilna. Insali, insalla, insalilna. Dan ingat untuk fi'il amar, nah kaidahnya seperti biasa, huruf mudhara'ah dihapus lalu ditambahkan di jazm ya, fi'ilnya di jazm lalu huruf mudhara'ah dihapus. Dan ini kebetulan saja mirip dengan fi'il madinya tatkala kaidah tersebut ditetapkan. Adapun fi'il nahi, nah ini bisa bisa cukup dijazmkan dan ditambah la nahiyah lalu dijazmkan ya. Dan jazmnya menggunakan fathah. Untuk isim makan sama seperti isim fa'il, cuma isim makan tidak memiliki perempuan. Untuk majhul, nah ini sama saja ya, unsulla, unsulla, unsulu, unsulat, unsulata, unsulilna, unsulilta, unsuliltuma, unsuliltum. Ingat ya, sa-nya ini di domah, kenapa huruf sebelum akhir itu lam ya, nah, lam. Jadi sa-nya gak dikasroh seperti pada contoh-contoh sebelumnya ya. Adapun yang dikasroh mana, lam ini tatkala dia dipisahkan. Kalau mudori sebelum akhir di fathah dan ya huruf mudoroah di domah. Yun salu, yun salani, yun saluna, tun salu, tun salani, yun salalna. Ya, yun salalna. Ya, kaidahnya apa? Sebelum akhir di domah. Ini salah di fathah ya. Ini salah, tidak sesuai kaidah ya. Harusnya yun salalna dan tun salalna. Nah, ini tidak sesuai kaidah, salah ya. Harusnya di fathah. Yun salalna dan tun salalna harusnya di fathah. Nah, ini untuk in fa'ala yan fa'ilu in fi'alan, in sala yan salu in silalan, munsalun munsalun, in sala latan sala, munsalun munsalun, un sila yun salu. Nah, dan di sini seperti biasa ada lafad-lafad yang mirip, di mana ada in sala, in sala, in salu, ini bisa untuk fi'il madi maklum, bisa untuk fi'il amr. Dan munsalun, isim fa'il, maf'ul, dan zaman dan makan. Nah, ternyata in fa'ala juga sama, dia mempunyai khosois, kekhususan yaitu untuk mudori majzum boleh 4 kondisi ya, boleh di fathah, domah, kasroh, dan sukun. Boleh yang lam yang sala, boleh lam yang salu, boleh lam yang sali, boleh lam yang salil. Ya, boleh 4 kondisi, fathah, domah, kasroh, dan sukun. Berarti yang punya khususan kemarin apa saja? Ifta'ala sama ya, punya 4 kondisi majzum. Lalu sekarang ada infa'ala sama mempunyai 4 kondisi majzum, yaitu di fathah, yang sala, di domah, yang salu, di kasroh, yang sali, juga di sukun. Nah, dan ingat ini hanya terjadi pada apa? Pada bentuk sahih akhir. Adapun pada bentuk mu'tal akhir, pada bentuk af'alul khamsah, nah jazmnya seperti biasa apa? Hadzfun nun. Nah, ini contoh-contohnya diantaranya ada inharlo menjadi panas, insyakko menjadi robek, indomma terkandung, lalu inhatta itu menggosok atau menyikat, insoba menjadi sebab, lalu insyakko menjadi robek, lalu inkalla dia artinya menjadi lesu, lalu inhala menjadi halal, dan terakhir ada infaka menjadi terbongkar ya, terbongkar. Nah, ini untuk pola infa'ala. Nah, sampai di sini silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Apa Ustaz, tadi yang injarro sama inkalla apa itu? Injarro ya, injarro sama apa? Inkalla. Nah, kalau injarro itu menjadi tergandeng ya, tergandeng, atau tadi saya baca ya, saya bacanya inharlo. Kalau inharo panas, menjadi panas. Kalau injarlo menjadi bergandeng ya, menjadi bergandeng atau menjadi dekat. Nah, menjadi dekat. Inkala, kalau inkala dia artinya menjadi lesu. Menjadi lesu atau menjadi lemah. Syukran, Ustaz. Afwan, Ustaz. Insobba sama insyakko, apa, Ustaz? Insobba itu menjadi sebab, insyakko itu menjadi robek. Ya, Gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pola selanjutnya, yaitu pola istaf'ala, yastaf'il, istif'alan. Nah, contohnya ista'adda, yasta'idu, isti'dadan, musta'idun, musta'addun, ista'idda, la tasta'idda, musta'addun, musta'addun, ustu'idda, yusta'addu. Ya. Ista'adda, yasta'idu, isti'dadan, musta'idun, musta'addun, ista'idda, la tasta'idda, musta'addun, musta'addun, ustu'idda, yusta'addu. Ini untuk tasrif aslinya, istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Jadi kalau mudo'af jadi ista'adda, yasta'iddu, isti'dadan. Musta'idun, musta'adun, ista'idda, la tasta'idda, musta'adun, musta'adun, ustu'idda, yusta'addu. Nah, ini kalau tasrif far'i, nah ini berarti untuk fi'il madi itu ista'ada, ista'ada, ista'ada, ista'adu, ista'ada, ista'ada, ista'adata, ista'adadna, ista'adata, ista'adatuma, ista'adatum, dan seterusnya. Nah, ini seperti biasa, mulai dari orang ketiga perempuan jamak, dia dipisah da'nya, ya, ain fi'il dan nam fi'ilnya mulai terpisah. Mudhari maklum sama yasta'iddu, yasta'idan, yasta'idu, dan seterusnya. Dan dia dipisah ain fi'il dan nam fi'ilnya di perempuan jamak. Yasta'didna, tasta'didna. Nah, selanjutnya untuk masdar, nah seperti biasa bisa mufrad, musana, dan jamak. Istidadan, istidadaini, istidadatin. Kalau isim fa'il dan isim fa'il, nah ini beda-beda ya antara isim fa'il dan isim maf'ulnya. Kalau isim fa'il musta'idun, isim fa'ilnya isim maf'ul musta'adun. Nah, dan keduanya sama, bisa laki-laki perempuan, bisa mufrad, musana, dan jamak. Musta'idun, musta'idani, musta'iduna, musta'idatun, musta'idatani, musta'idatun. Kalau maf'ul berarti musta'adun, musta'adani, musta'aduna, musta'adatun, musta'adatani, musta'adatin. Fil amr gimana ya? Seperti biasa, huruf mudhari'ahnya dihapus lalu dijazm. Ista'adda, ista'adda, ista'addu, ista'addi, ista'adda, ista'adad, ista'adidna. Kalau nahi ya berarti dijazm karena ada lam nahiyah, la nahiyah ya. La tasta'idda, la tasta'idda, la tasta'iddu, la tasta'iddi, la tasta'idda, la tasta'adidna. Kalau isim makan dan isim jaman, nah ini mirip dengan isim maf'ul, tapi dia tidak ada apa perempuannya. Musta'adun, musta'adani, musta'adatun. Ya, ini isim makan dan isim jaman. Kalau majhul, ustu'idda, ustu'idda ya. Nah, majhulnya ustu'idda. Nah, semua huruf sebelum akhir di semua huruf sebelum akhir di doma, lalu sebelum akhirnya dihapus. Jadi ustu'idda di sebelum akhirnya di kasroh ya, huruf sebelum akhirnya di kasroh. Ustu'idda, ustu'idda, ustu'iddu, ustu'iddat, ustu'iddata, ustu'didna, ustu'didta, ustu'didtuma, ustu'didtum, ustuditi, ustuditumma, ustuditunna, ustuditu, ustuditna. Ya. Kalau mudori, yusta'adu, yusta'adani, yusta'aduna, yusta'adu, yusta'adani, yusta'adid, yusta'adadna. Ya. Yusta'adadna, ini salah ya. Nah, tapi yang bawahnya benar ya, yusta'adadna. Nah, ini untuk fi'il mudori untuk fi'il dengan fi'il mudo'af dengan wazan istaf'ala. Dan ini wazan istaf'ala, nah di sini ada huruf lafaz yang bersesuaian, yaitu hanya musta'adun, yaitu untuk isim fa'il, zaman dan isim maf'ul, zaman dan makan. Nah dan ini norma ya, pada fi'il biasanya saja ya demikian. Adapun, nah ternyata wazan istaf'ala ini juga punya khusus, punya kekhususan. Seperti ifta'ala dan infa'ala, bedanya kalau ifta'ala dan infa'ala itu dia ada 4 jenis majzum. Sedangkan untuk mudori, majzum pada istaf'ala, di sini yang pakai fi'il mudo'af ini hanya 3. Yaitu fathah, kasroh, dan sukun. Nah, tidak ada domah ya. Kalau ifta'ala dan infa'ala ada domahnya. Jadi yang istaf'ala boleh lam yasta'idda, lam yasta'iddi, lam yasta'adid. Nah, boleh 3. Tasta'idda, tasta'iddi, tasta'adid. Nah, boleh ya. Juga berlaku pada fi'il amar dan juga fi'il nahi. Nah, sampai di sini silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Ifan Ustaz mau tanya, ini kalau dijabarkan ya Ustaz, ya. Misal istada itu fa fiil, ain fiil sama lam fiilnya itu yang mana ya Ustaz? Istada. Misalnya. Istada. Nah ini lihat polanya istaf'ala. Polanya istaf'ala. Berarti huruf tambahannya apa aja? Alif, sin, alif, sin dan ta. Nah berarti yes. Selain alif, sin, dan ta itu susunannya fa, ain, dan lam. Kalau istada, nah di sini ista ini tambahan. Berarti ain di sini apa? Fa fi'il. Ain fi'il dan lam fi'ilnya dal. Ya. Oh. Terus kalau fi'il amarnya itu kenapa ainnya kasrah istaidda gini? Kenapa? Karena fi'il mudorinya di kasrah. Oh iya nih, berarti ngikutin itu ya. Iya, nah kan fi'il amar diawali dari fi'il mudori yang dijazmkan lalu dihilangkan huruf mudoroahnya. Nah, jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, untuk contoh-contohnya ada yang pertama istahabba meminta cinta. Nah, istarodda meminta pengulangan. Istajadda meminta pembaruan. Istadalla meminta petunjuk. Lalu istamarlo meminta lewat atau meminta berjalan. Istakola itu apa? Meminta mengurangi. Istakola, istakorlo meminta keputusan. Istadorlo meminta kejelekan, meminta kejelekan atau meminta kerusakan. Ya, untuk istaf'ala. Nah, jadi kita sudah jumpai ada tiga yang punya kekhususan. Yang pertama apa? Yang pertama itu dia pada pola ifta'ala itu dia jazmnya bisa tiga kondisi, afan empat kondisi, di fathah, di domah, di kasroh, dan di sukun. Begitu juga infa'ala. Dan ini ada satu lagi yang mempunyai kekhususan, yaitu pola istaf'ala, akan tetapi dia hanya punya tiga. Fathah, kasroh, dan sukun. Tidak ada domah. Nah, ini untuk istaf'ala. Selanjutnya, ini ada kita masuk ke fi'il rubai menggunakan pola fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi atau fi'lalatan. Contohnya zalzala yuzalzilu zalzalatan atau zilzalatan. Nah, untuk mudhaf pada empat huruf ini ternyata cuma apa? Diulang dua hurufnya, zalzala. Nah, dan semisalnya ya. Otomatis ya tasrifnya mirip-mirip seperti fa'lala pada normalnya ya. Dan mungkin kebanyakan fi'il madi empat huruf ini semuanya mudhaf ya. Mayoritas ya. Zalzala yuzalzilu zalzalatan atau zilzalan. Muzalzilun muzalzalun zalzilatu zalzil muzalzalun muzalzalun zulzila yuzalzalu. Nah, ini seperti sebagaimana umumnya ya. Nah, sebagaimana umumnya. Nah, tasrif mudhafnya itu sama seperti apa? Tasrif sahih ya. Adapun contohnya yang pertama ada qalqala terguncang. Nahnaha meminta melakukan penolakan ya. Zahzaha menjauh. Lalu dabdaba. Itu gaduh ya. Lalu rofrofa mengepakkan sayap. Selanjutnya dom-doma. Berani ya. Nah, berani. Dam-dama itu menyesatkan, was-wasa membisikkan kejelekan. Begitu juga rubai yang selanjutnya yaitu pola tastafa'lala. Nah, pola tafa'lala ini dia sama seperti sahihnya. Tazalzala ya tazalzalu, tazalzulan, mutazalzilun, mutazalzalun, tazalzala, tazalzala, la tazalzal, atau la tatazalzal, mutazalzilun, mutazalzilun, mutazalzilun, tuzulzila, yutazalzalu. Nah, tasrifnya sama seperti sahih. Nah, di antara contohnya ada tarod lodo. Tarod lodo artinya apa? Nah, bergerak. Nah, batu yang bergerak. Tarok roko, nah air yang bergerak, nah, air yang bergetar. Nah. Lalu tazah zaha menjauh. Tadoh doha fata morgana, mengalami fata morgana melihat air ya. Lalu terakhir taka kaa, kaum berkumpul taka kaa ya. Ini pola tazalzala ya, tazalzala. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Afan, yang kol-kola sama dab-daba tadi apa, Ustaz? Kol-kola itu berguncang ya, berguncang atau bergetar. Kalau dab-daba ya. Dab-daba itu artinya dia doba-doba, artinya ribut ya, suara gaduh atau suara ribut. Kalau yang tarod rodo tadi, tarod lodo ya. Nah, tarod lodo itu artinya tarot lodo itu batu bergerak, batu ya, banyak batu yang bergerak, tarot lodo. Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, ini ya, sampai di sini ada. Nah, ini untuk dari silabus sampai segini ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, kalau sesuai silabus cuma sampai di sini. Nah, kita berarti sudah kita bahas tasrif mudoaf. Nah, sudah selesai kita bahas tasrif mudoaf. Yang terakhir kita tasrif mudoaf mengenai fiil 4 huruf. Dan 4 huruf ini ternyata seperti apa? Ternyata dia sama saja seperti apa? Seperti fiil sahih ya. Nah, ternyata sama saja dengan fiil sahih. Nah, adapun yang lainnya itu punya khususan sendiri. Walaupun ada beberapa yang mirip seperti fi'il sahih, seperti pola tafa'lala dan juga fa'ala ya. Nah, itu memiliki sedikit kesamaan ya. Nah, memiliki kesamaan. Nah, dan intinya ya, untuk tasrif ini perlu dilatih agar bisa apa? Agar bisa lancar ya. Dan untuk yang paling penting, nah, pada materi ini sebagaimana sudah saya sebutkan, yaitu membiasakan menggunakan tasrif bukan dengan fiil yang normal. Nah, melatih menasrif dengan fiil entah dia mudoaf, entah dia memiliki mu'tal ya, memiliki huruf ilal. Dan yang kedua apa? Nah, yaitu mengetahui khususan-khususan dan kaidah-kaidah mengenai wazan-wazan yang ada atau kaidah-kaidah pemberian harokat dan atau perubahan huruf. Nah, nanti di mu'tal akan kita pelajari kaidah-kaidahnya ya. Di mu'tal itu nanti banyak kaidah-kaidah mengenai kenapa kok pada fi'il mu'tal ini hurufnya tadinya wau berubah jadi ya, berubah jadi alif. Nah, nanti kita pelajari ya. Nah, untuk sekarang kita baru menjumpai kekhususan tiap fi'il saja. Nah, di mana ada pada ifta'ala dan infa'ala itu boleh jazm dengan 4 kondisi, dan untuk istaf'ala boleh jazm dengan 3 kondisi. Nah, ini karena masih ada waktu, nah kita coba latihan tasrif lagi saja ya. Kita latihan tasrif untuk apa? Untuk fi'il-fi'il yang sudah kita lewati, untuk wazan-wazan yang sudah kita lewati. Silahkan yang pertama, silahkan Sutarno ya. Nah, coba untuk Sutarno, silahkan tasrif fi'il akorlo. Nah, fi'il akorlo dari wazan af'ala ya. Silahkan Sutarno. Bismillah Ustaz. Yang tasrif istilahi Ustaz ya? Tasrif istilahi, betul. Akorro yukirru ikroran ukirun mukorun akirro la takirro mukorun mukorun ukhirro yukharru. Ya, selanjutnya. Selanjutnya Muhammad Alfian, nah silahkan coba tasrif khososo ya, khososo. Tasrif istilahi khososo. Khososo yukhassisu takhsisan. Mukhassasun. Khassis la tukhassis. Mukhassasun. Khususa yukhassasu. Selanjutnya Fajar, silahkan tasrif fi'il saro ya. Saro yusaro musarotan musarun musarun saro la tusaro musarun musarun surah yusaru. Betul ya. Selanjutnya Bayu, coba tasrif tarod dada. Silahkan tarod dada. Tarod dada ya tarod dadu tarod dudan mutarod dadun mutarod didun mutarod dadun tarod taraddad ya dad. Betul, taraddad. Taraddad la tataraddad mutaraddadun mutaraddadun turuddida yutaraddadu. Selanjutnya alif, nah silahkan tasrif tazamma ya, tazamma. Tazama, ya tazamu, tazam, tazaman, tazam, tazaman. Ya. Tazaman ya Ustaz. Betul, apa ya? Tazaman? Man. Ada tasjidnya ya di belakang. Ya, betul, ada tasjidnya. Tazama, yutazamu, tazaman, mutazamun, mutazamun. Tazama, la tatazama. Mutazamun, mutazamun. Tuzuma, tuzuma. Ma, betul. Tuzuma, yutazamu. Ya, tuzuma, yutazamu. Betul ya. Selanjutnya diulang lagi Sutarno. Nah, silahkan sekarang ke fi'il madi ya. Tasrif fi'il madi. Coba untuk Sutarno tasrif fi'il madi. I'tamma. I'tamma ya, silahkan. Bismillah. I'tamma, i'tamma, i'tammu. I'tammat, i'tammata, i'tammamna. I'tammata, i'tammattuma, i'tammattum. I'tammamtum. I'tammat, i'tammam. I'tammamtum. I'tammamte, i'tammamtuma, i'tammamtunna. I'tammamtu, i'tammamna. Betul ya. Nah, selanjutnya Muhammad Alfian, silahkan tasrif fi'il madi untuk tajalla ya. Nah, tajalla silahkan. Tajalla, tajalla, tajallu. Tajallat, tajallata, tajallalna, tajallaltuma, tajallaltum, tajalla, tajalla, tajallu, tajalalna. Betul ya. Nah, selanjutnya Fajar, silahkan coba tasrif fi'il madi tasaddada ya. Silahkan Fajar, tasaddada. Tasaddada, tasaddada, tasaddadu. Tasaddadat, tasaddadata, tasaddadna. Tasaddata, tasaddatuma, tasaddatum. Tasaddati, tasaddatuma, tasaddatunna. Tasaddatu, tasaddadna. Betul ya. Nah, selanjutnya silahkan Bayu. Nah, coba tasrif roda. Nah, tasrif fi'il madi roda. Tasrif madi, Ustaz. Betul, fi'il madi ya. Roda. Ya, roda. Roda, roda, roddu, roddat, roddata, roddat, roddata, roddatna, roddata, roddatuma, roddatim, roddata, roddatuma, roddatum, rodati, rodatuma, rodatuna, rodatu, rodatna. Betul ya. Nah, selanjutnya alif tasrif fi'il madi. Qallala. Qallala ya. Qallala. Qallala, qallala, qallalu. Qallalat, qallalat. Qallalat, qallalata, qallalna. Kolalta, kolaltuma, kolaltum, kolalti, kolaltuma, kolaltuna, kolaltu, kolalna. Nah, insya Allah sudah bisa ya. Nah, cuma ini aja ya. Nah, karena mungkin apa? Kalau mudaf ini karena diulang-ulang hurufnya, makrojnya jadi dekat. Nah, kadang lidahnya kepleset ya. Nah, Ada yang demikian gak apa-apa ya, yang penting nanti dibiasakan ya, nah, terbiasa, nah nanti insya Allah bisa ya. Yang penting dibiasakan saja ya untuk sorof ini. Yang penting banyak-banyak diulang-ulang terus ya. Banyak diulang-ulang terus. Nanti mungkin bisa sekalian, nah kalau lagi apa lihat teks Arab, baca Al-Quran, nah jangan lupa sekalian murojaah juga bisa ya. Selain murojaah kaidah-kaidah sorof, ini bisa ya. Nah misalnya ketemu kalimah apa, nah kita sekalian lihat, nah kira-kira tasrifnya apa ya, sekalian ya. Yang penting banyak dibiasakan, bahasa Arab itu banyak dibiasakan. Nah insya Allah nanti kalau bisa dibiasakan nanti juga terbiasa ya. Nah ini ya untuk pelajaran hari ini. Nah jangan lupa tasrif-tasrif yang ada di, jangan dilupakan. Nah karena terutama tasrif-tasrif yang dihafalkan pada kelas-kelas sebelumnya, sorof 1, sorof 2 itu yang paling penting. Nah tasrif utama ya, nah, kemarin kalau gak salah ada 22, nah, dari sulasi mujarod, nah sulasi mazid, rubai mujarod, dan rubai mazid. Nah ini perlu dihafalkan ulang terus. Adapun kalau masuk, dia masuk ke mudhaf, masuk ke fi'il mu'tal, nah ini kalau nanti bisa diatur ya, bisa disesuaikan, yang penting hafal dulu awalnya. Nah, karena yang paling penting itu hafal tasrifnya. Nah, untuk pelajaran sorof 3 ini sekedar tambahan kaidah-kaidah agar bisa terbiasa tatkala menjumpai fi'il-fi'il yang bukan fi'il asli ya, bukan fi'il yang kata fi'il dasar ya. Akan tetapi tatkala kita menemukan fi'il mudhaf atau fi'il mu'tal bagaimana, nah ini yang kita pelajari pada sorof 3 ini. Nah makanya yang lebih ditekankan aslinya bukan sekedar tasrifnya, akan tetapi kaidah-kaidahnya yang ada. Untuk tasrif itu sekedar apa? Sekedar membiasakan tasrif yang sudah kita hafal dengan fi'il-fi'il mudhaf dan fi'il-fi'il mu'tal ya. Nah ini ya untuk pertemuan kali ini. Nah mungkin sekian. Nah sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Saya ingin bertanya, Ustadz, ada rekomendasi aplikasi atau website untuk belajar ini gak? Misalnya kita lihat suatu kata, terus kita mau, misalnya kita lihat suatu kata, misalnya yutahabu. Nah, terus kita mau tahu dasarnya. Nah, ada ya. Nah, itu kalau saya biasanya pakai Al-Ma'ani Arab ke Arab. Ah, Arab ke Arab. Oh iya, saya pernah lihat Ustaz Al-Ma'ani. Oke, makasih Ustaz. Untuk tahu kata aslinya itu insya Allah bisa ya pakai Arab-Arab. Oh iya. Walaupun nanti kalau mengerti semuanya mungkin kalau baru belajar agak sulit ya. Tapi kalau sekedar nyari tahu asalnya apa, ini insya Allah mudah ya. Oke. Arab ke Arab ya. Arab ke Arab. Kalau yang saya biasa pakai, yang biasa saya pakai itu ya. Oke Ustaz, makasih. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita cukupkan dan doa kafaratul majelis. Nah, insya Allah kita besok masuk kepada fi'il mu'tal. Nah, ini di dalam fi'il mu'tal ini mulai banyak kaidah-kaidah ya. Nah, jadi mohon diperhatikan ya. Nah, nanti ada banyak kaidah tentang perubahan harokat, perubahan huruf, dan penghapusan huruf. Sampai di sini ya, kita cukupkan untuk pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.